syaitan-syaitan dari kalangan jenis jin dan jenis manusia. Mereka saling membisikkan, bisikan-bisikan. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Zukhrufal qawli ghurura. Rangkaian kata-kata yang menipu. Maka kaum muslimin, waspadalah. Wahai kaum mukminin, waspadalah. Wahai ahli sunnah, waspadalah. Wahai salafiyun, waspadalah. Bahwa kalian berpegang dengan sunnah, berpegang dengan akidah tauhid, berpegang dengan manhaj salaf, tidak akan dibiarkan oleh iblis lanatullah alaih. Enggak akan dibiarkan oleh kufar, anak buahnya iblis lanatullah alaih. Enggak akan dibiarkan oleh antek-antek iblis, antek-antek Zionis dan antek-antek Yahudi. Enggak akan dibiarkan. Kalian akan dibidik. Kita akan dibidik. Apakah secara hissi maupun maknawi? Apakah secara maknawi maupun hissi? Apakah dengan berbagai macam syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan, atau berbagai macam tipuan-tipuan, atau berbagai macam ancaman-ancaman, atau bisa jadi secara hissi, secara fisik, dibunuh dan dibantai? Dan ingat, bahwa apa yang pernah terjadi pada salaf, apa yang pernah terjadi pada mereka-mereka para salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in, diikuti para tabi'it tabi'in, bahkan diikuti oleh para imam-imam, ketika mereka menjalani jalan ini, mereka menghadapi fitnah demi fitnah, mereka menghadapi berbagai macam ancaman-ancaman. Dari mulai lisanan, dari mulai ucapan-ucapan lisan, cemoohan dan cercaan, bahkan tuduhan-tuduhan yang sampai mengantarkan mereka masuk penjara, atau tuduhan-tuduhan yang mengantarkan mereka untuk disiksa. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, sampai pembunuhan demi pembunuhan. Kaum muslim yang saya hormati. Maka jangan kita abaikan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Demikianlah kata Allah, kami memang jadikan. Ini sunnah Allah, ini takdir Allah, ini kehendak Allah. كَذَلِكَ جَعَلْنَا, memang kami takdirkan bagi setiap nabi ada musuh-musuhnya. Bagi setiap pengikut-pengikut nabi akan menghadapi musuh-musuhnya. Dan itu sunnatullah fil kaun. Kaum muslim yang saya hormati. Tetapi kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ujian itu datang sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin tinggi semakin besar. Semakin tinggi semakin dahsyat. Semakin tinggi semakin mengerikan. Maka ketika kita menghadapi berbagai macam ujian-ujian yang kita rasa bertambah berat. Maka dari satu sisi kita harus ekstra waspada. Dan harus memiliki bekal yang cukup dari keimanan dan keilmuan. Dari keyakinan dan ilmu. Demikian pula kita harus memiliki mental yang kuat. Yang tabah. Yang kokoh. Kaum muslim yang saya hormati. Mereka-mereka dari kalangan kufar. Dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dari kalangan musyrikin. Dari kalangan antek-anteknya iblis lanatullah alaih. Selalu menuduh ahli sunnah sebagai biang keladi. Pada segala macam kerusuhan dan kerusakan. Selalu dituduh sebagai teroris. Yang merusak, membunuh, mengancam, mengacau. Dan mereka selalu menuduh bahwa itu adalah perbuatan salafi. Perbuatan wahabi. Bahkan pemimpin Perancis pun kemarin menyatakan bahwa ini yang bertanggung jawab adalah Islam radikal. Dan diantaranya adalah wahabisme dan salafisme. Kapan kita mengajarkan cara-cara teror seperti itu? Dan itu bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu. Tetapi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka mengambil kesempatan untuk menuduh ahli sunnah, untuk menuduh salafiyin, untuk menuduh mereka-mereka yang mengikut tauhid yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Padahal kaum muslim yang saya hormati, Ahlus Sunnah mengikuti sekian banyak ulama. Mengikuti Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah. Mengikuti Imam Ibnu Taimiyah. Mengikuti Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Imam-imam Ahlus Sunnah. Kita ambil ilmu dari mereka. Dan kita ambil mereka-mereka yang memberikan nasihat-nasihatnya dan sepakat atas nasihat tersebut. Sehingga selalu yang kita kaji adalah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah berisi apa yang mereka sepakati seluruhnya. Artinya seluruh para sahabat dan tabi'in. Dan tabi'it tabi'in. Dan para imam-imam Ahlus Sunnah sampai hari ini. Sepakat. Ijma' dan itu yang kita ajarkan. Itu yang ada dalam kitab akidah salaf ashabul hadis. Itu yang ada pada syarh sunnah Imam Al-Barbahari. Itu yang ada dalam kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dan itu yang kita bahas dalam kitab Fathul Majid. Dan itu dalam kitab-kitab yang kita bahas adalah apa-apa yang merupakan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Yang muttafaq alaih. Yang ijma' mujma' alaih. Yang disepakati secara ijma' oleh mereka seluruhnya. Apakah mereka tidak tahu? Khonibirina azakumullah kumsim yang sahramati. Mereka memiliki intelijen yang canggih. Mereka memiliki spionase. Mereka memiliki orang-orang yang ditanam dalam setiap kelompok-kelompok. Mereka punya. Dan mereka bukan tidak tahu. Tetapi mereka ingin menentang dakwah al-haq. Mereka ingin menentang tauhid. La ilaha illallah. Mereka ingin menentang sunnah. Dan mereka menginginkan agar dakwah salafiyah, dakwah sunniyah, dakwah tauhid berhenti. Itu yang mereka inginkan. Selalu mereka tuduh, selalu mereka tuduh. Dan itu mengalir pula pada bawahan-bawahan mereka. Dari kalangan munafikin, ikut-ikutan. Baju mereka baju muslimin. Tapi ucapan mereka seperti ucapan orang-orang kafir. Hati-hati dari mereka yang mengajarkan tauhid. Mereka itu Wahabi, penyesat umat, teroris. Mereka itu akan mengancam NKRI. Mereka akan begini, akan begitu. Ajib. Sungguh mengherankan. Ini ada dua kemungkinan kaum muslimin yang saya hormati. Ima karena mereka tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu. Kaum muslimin yang saya hormati. Kalau tidak tahu itu keterlaluan. Kenapa mereka bicara dalam keadaan tidak tahu? Mengapa mereka berbicara dalam keadaan mereka tidak mengerti apa itu dakwah salafiyah? Apa itu dakwah tauhid? Mereka tidak mengerti tapi mereka berbicara. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan pendusta kalau dia berbicara semua apa yang dia dengar. Katanya Wahabi begini, ngomong. Katanya Wahabi begitu, bicara. Katanya Wahabi begini, bicara. Kalian kenalkah siapa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah? Imam Ahli Sunnah mengajarkan la ilaha illallah. Kaum muslimin yang ada di sekitarnya gembira dengan dakwah beliau. Gembira dengan dakwah tauhid. Mereka merasa aman, mereka merasa tenteram, mereka mendapatkan bimbingan ilmu. Masya Allah, berdatangan manusia dari seluruh penjuru dunia ke sana. Termasuk dari Indonesia. Datang menemui Syekh Muhammad bin Wahhab. Khonibirina azakumullah. Bahkan presiden pertama Soekarno menyatakan bahwa dakwah Muhammad bin Wahhab adalah dakwah yang memurnikan tauhid. Dalam bukunya di bawah bendera revolusi. Mereka semua tahu itu. Bahwa dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahhab adalah pemurnian. Pembersihan dari syirik-syirik. Hanya saja beberapa orang yang tidak mau meninggalkan kesyirikan-kesyirikannya marah. Itu saja. Sehingga kita ingatkan kembali. Memang demikianlah. Setiap orang yang mendakwakan tauhid pasti akan memiliki musuh-musuhnya. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Khonibina a'azakumullah. Alhamdulillah. Kita tidak taklid pada siapapun. Kita tidak taklid kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana kita tidak taklid pada para ulama yang lain. Kita menerima ilmu dari mereka seluruhnya. Kita menghormati mereka. Mendoakan mereka. Rahimahumullah. Wa jazahumullahu anna khairan. Semoga Allah membalas jasa mereka. Semoga Allah memberikan pahala pada mereka atas jasa-jasanya terhadap kita. Tetapi setiap alim sebagai manusia kadang memiliki ketergelinciran. Dan kita tidak mengikuti ketergelinciran para ulama. Kita tidak yatatabba' zallatul ulama. Kita tidak mengikuti ketergelinciran para ulama. Kita doakan ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuni beliau. Semoga Allah memaafkan beliau. Kaum muslim yang saya hormati. Maka ahlus sunnah, pengikut salaf, tidak mengajarkan terorisme. Dan mengingkari apa yang dilakukan oleh mereka di Prancis ataupun di negeri-negeri lainnya. Walaupun yang mati kufar sekalipun. Itu bukan cara-cara sunnah. Itu bukan cara-cara ahlus sunnah. Dan alhamdulillah. Para ulama sudah berbicara. Sebelum yang lain berbicara, ulama ahlus sunnah sudah berbicara. Syekhul Haidan sudah berbicara. Demikian pula masyayikh yang lain sudah berbicara. Dan mengatakan bahwa itu bukan cara sunnah. Bukan caranya ahli sunnah. Itu adalah cara-cara irhabi. Caranya teroris. Bahwa negara dengan negara lainnya memiliki perjanjian-perjanjian. Negara muslimin dengan negara yang lain memiliki perjanjian-perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Tidak saling menyerang. Ini khonimudina azakumullah adalah perkara yang harus dituruti dan ditaati. Karena Islam mengajarkan untuk menepati janji. Islam mengajarkan untuk sidq, jujur dalam perjanjian. Dan untuk amanah. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan musyrikin Quraisy tidak dilanggar. Dan melarang kaum muslimin untuk melanggar. Mengadakan perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Rasulullah tidak melanggar. Dan tidak mengizinkan siapapun untuk melanggar. Sehingga ketika beberapa suku yang diganggu oleh musyrikin tidak langsung melawannya, tapi mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami diserang dalam keadaan kami salat malam. Dalam keadaan kami sujud, kami ruku'. Baru ketika mereka melanggar perjanjian, maka kita pun melanggar perjanjian. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketika mereka melanggar, kita bukan melanggar. Kita membatalkan perjanjian. Dan itu adalah urusan penguasa. Bukan urusan kita apakah mengadakan perjanjian atau membatalkan perjanjian. Itu urusan penguasa, pemimpin kaum muslimin. Ikhwan fillah na'azakumullah, alhamdulillah. Ahlus sunnah, salafiyun, pengikut salaf. Mengajarkan untuk tunduk, taat kepada penguasa yang muslim. Selama itu perkara tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Selama itu perkara sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau paling tidak mubah. Maka Rasulullah SAW memesankan. Tasma' wa tuti'. Dengarlah dan taatlah. Bahkan walaupun mereka ternyata zalim. Penguasa-penguasa yang merampas hak rakyat. Yang berkhianat pada rakyatnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan pada mereka. Kalau memimpin kalian. Orang-orang yang qulubuhum qulubu syayatin ala jusmanil ins, yang hati-hati mereka hati-hati syaitan di tubuh-tubuh manusia. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Tidaklah kita perangi saja mereka dengan pedang-pedang kami. Qala la, kata Nabi, jangan. La ma aqamu fikumus shalah. Jangan selama mereka masih salat. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah. Hari ini kita memiliki para ulama yang alim, yang memiliki ilmu tentang Quran wa sunnah dan membimbing kita untuk sabar, sabar dan sabar. Maka siapa yang dituduh sebagai sawabi, salafi wahabi, yang katanya mengadakan teror-teror? Siapa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud adalah mereka-mereka kaum khawarij, maka itu bukan salafi. Para teroris-teroris itu bukan wahabi. Tidak mengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Dan tidak mengikut salaf. Mereka khawarij. Mereka golongan para pemberontak. Atau mereka adalah GPK. Golongan pengacau keamanan. Khon ibn a'azakumullah, lihatlah. Kalaupun pemerintah sudah menangkap mereka. Kalaupun pemerintah sudah menumpas mereka. Lihatlah. Orang-orang kafir Yahudi enggak akan berhenti mengatakan, hati-hati, di tengah kalian ada teroris. Enggak akan berhenti. Sampai berhenti dakwah salafiyah. Sampai berhenti dakwah tauhid. Karena yang mereka maksudkan adalah dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Dan itu barakallahu fikum dengan berita dari Allah. Dengan berita dari Allah. Dengan berita dari Allah. Al-kufru millatun wahidah. Wa-dhalal millatun wahidah. Yang namanya kekafiran itu sama. Apakah Yahudi ataupun Nasrani. Atau kekafiran Syiah, Rafidah. Millatun wahidah. Sama mereka. Tidak mungkin saling membenci. Demikian pula kesesatan dan dhalalah. Sama. Kunibina azakumullah yang mereka benci dan atas Allah lantarba enggak akan rida kepada tauhid, kepada dakwah sunnah, kepada dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabatnya dan diikuti oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in ila akhir zaman, akan terus dihalangi, akan terus ditentang, akan terus dituduh, akan terus menerus seperti awal pertama munculnya, tidak akan berhenti. Maka kaum muslim yang saya hormati, sabarlah di atas sunnah, sabarlah di atas tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala ma'al muttaqin, Allah bersama orang-orang yang taqwa. Innallaha ma'al sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan mundur selangkah pun, jangan mundur setapak pun, jangan mundur dari sunnah, dari tauhid. Apapun yang akan kita hadapi, apapun fitnah-fitnah yang kita hadapi, sabarlah di atas sunnah, sabarlah di atas tauhid, sabarlah bersama para ulama. Nasallahu alafiyah. Wa nasallahu ta'ala an-nasr, wa nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah. Kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitakan kepada kita bahwa setiap orang yang mengatakan kami beriman pasti akan diuji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan Allah pasti tahu siapa yang shadiqin dan Allah pasti tahu siapa yang kadzibin. Tentunya orang-orang yang shadiqin adalah orang-orang yang istiqamah di atas tauhid was sunnah. Orang-orang yang tetap sabar di atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sabar di atas jalan yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita marah, walaupun kita emosi, walaupun kita jengkel, tapi tetaplah di atas sunnah. Tetaplah untuk sabar bersama penguasa. Jangan memberontak pada mereka. Tetaplah sabar untuk tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin hanya karena dengan dosa-dosa dan kedzaliman mereka. Sabar untuk tidak gampang-gampang menghalalkan darah kaum muslimin. Sabar untuk tidak menghalalkan harta mereka dan darah mereka. Kaum muslimin yang saya hormati. Ahlus sunnah, salafiyun, mengikut para ulama, selalu memegang prinsip untuk tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Kalaupun terjadi amalan-amalan kufur, itu pun masih dilihat sekian masalah. Apakah sudah tegak hujjah padanya ataukah belum? Apakah sudah sampai ilmu padanya ataupun belum? Apakah dia dalam keadaan mukrah, terpaksa atau tidak? Apakah dia dalam keadaan jahil atau tidak? Masih sekian pembahasan-pembahasan. Maka mintalah kepada para ulama bimbingan-bimbingan. Mintalah kepada mereka fatwa, apakah sudah dikatakan kafir atau belum. Maka kaum muslim yang saya hormati, kalau ternyata mereka tidak dikatakan kafir, maka jangan sekali-kali kita menganggap halal darahnya. La yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah kaum muslimin kecuali dengan tiga sebab. Al-thayyibuz zani, seorang yang pernah menikah berzina. An-nafsu bin nafsi. Seorang yang membunuh dengan sengaja maka dibunuh. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Yaitu yang meninggalkan agamanya, meninggalkan kaum muslimin, murtad. Maka tiga orang ini halal darahnya dan ini adalah haknya penguasa untuk menghukum mereka. Al-thayyibuz zani dirajam oleh penguasa. Seorang pembunuh dengan sengaja diqisas, dibunuh pula oleh penguasa. Demikian pula orang murtad, yustatabu thalathata ayyam, diminta taubat 3 hari kalau mau taubat. Kalau tidak, duribat unuquh, dipenggal lehernya oleh penguasa. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kalau mereka menyatakan kita membid'ah-bid'ahkan, na'am, alhamdulillah, ahlu sunnah tidak diam terhadap kemunkaran. Ahlu sunnah tidak diam terhadap kebid'ahan. Ahlu sunnah tidak diam terhadap kesyirikan-kesyirikan. Dan itu karena rahmat. Karena kasih sayang kita pada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin itu bid'ah. Wahai kaum muslimin itu syirik. Wahai kaum muslimin itu adalah munkar. Tinggalkanlah, tinggalkanlah. Adapun menghukumi mereka, itu urusan para penguasa. Kalau penguasa menghukumi mereka, mereka mendapatkan pahala. Kalau mereka tidak menghukuminya, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berhadapan dengan Allah, mereka yang akan ditanya. Kita para duat, kita para dai hanya menyatakan itu munkar, kembalilah kepada yang ma'ruf. Itu bid'ah, kembalilah kepada sunnah. Itu syirik, kembalilah pada tauhid. Dan ini nasihat untuk kaum muslimin seluruhnya. Nasihat untuk kaum muslimin agar mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia dari azab Allah Subhanahu wa taala dan selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahannam. Selamat di dunia dari kesesatan-kesesatan, dari dhalalah. Selamat di dunia dari bencana-bencana yang menimpa dan selamat di akhirat dari azab Allah yang Allah persiapkan dalam neraka jahannam. Maka ini barakallahu fikum rahmat. Ini adalah rahmat. Kenapa kalian memusuhi orang yang menebar rahmat? Kenapa kalian memusuhi dan menentang orang-orang yang menerangkan mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang harus diikuti dan mana yang harus dihindari? Ini orang baik. Orang yang menginginkan kebaikan pada manusia. Dan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang kalian minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah pada kami kejelasan yang hak itu adalah hak dan tunjuki kami untuk mengikutinya. Dan terangkan pada kami yang batil adalah batil. Dan bantulah kami untuk menghindarinya. Ini doanya kaum muslimin. Maka kalau ada seorang dai menerangkan ini sunnah, yang itu bid'ah, tinggalkan yang bid'ah, kerjakan yang sunnah. Maka ini adalah dalam rangka menerangkan mana hak, mana batil. Dan ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mestinya kita bersyukur. Semoga Allah memperbanyak para dai ila sunnah. Semoga Allah memperbanyak para duat ila tauhid. Semoga Allah memperbanyak mereka-mereka yang menebar ilmu, yang mengajarkan mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Ila sawa'is sabil wa nadullah ta'ala ayahdiyana wa ayahdil muslimin ila tawhid wa sunnah wa nadullah ta'ala ayaghfir lana khatayana wa yaghfir dhunubal muslimin. Semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka dan kepada kita seluruhnya agar kita mengerti mana yang harus kita turuti dan mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita hindari. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimish shalah.